Bapak Jun, selamat pagi. Pagi, Bu. Silakan Pak Jun. Kasih saya mau komen begini. Kalau menurut saya, pemerintah kurang begitu profesional dengan hal ini. Kenapa? Kalau menurut saya, pemerintah ini mau mengcover kebodohan mereka. Sekarang mereka menyuruh kita untuk menggunakan alat transportasi yang ada. Sekarang kita buka mata deh. Transportasi yang ada itu benar-benar tidak mendukung sama sekali. Seperti komentar Pak Fahran kan, Metro Mini, bajai, ataupun bus ya. Itu benar-benar tidak layak pakai. Dan di penumpang di dalam pun tidak merasa aman kan. Di situ ada banyak copet lah. Ya kita buka mata lah, itu udah memang ada yang begitu. Pemerintah tidak mau perhatikan dengan hal itu. Memang sih undang-undang untuk kendaraan lebih dari dua, ya saya mendukung juga, karena saya juga contoh yang menurut satu. Tapi menurut saya ya pemerintah juga jangan lari dari tanggung jawab, karena ya, untuk memberikan alat transportasi yang layak dipakai untuk kita. Kalau kita lihat di negara luar, misalnya Malaysia, itu yang namanya monorail itu bagus sekali. Di kita mana? Itu malah bikin macet itu, tiang-tiangnya itu nggak jelas kapan mau jadinya. Oke, ya, terima kasih. Bapak Hendra, selamat pagi. Terputus. 633-9160 adalah line telepon yang bisa Anda pergunakan untuk Businessman Opinion. Kita masih menyoroti mengenai penerapan pajak progresif pada masyarakat yang memiliki lebih dari satu mobil. Ibu Meta, selamat pagi. Silakan Ibu. Saya cuma mau kasih tahu aja, untuk pengguna mobil pribadi sebaiknya jangan egois gitu. Kita kan bisa naik busway gitu untuk mengurangi kemacetan. Kadang kalau saya lihat orang-orang yang pakai mobil pribadi tuh suka seenaknya gitu. Oke. Terima kasih Bapak Toto, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak. Kalau mengurangi kemacetan, saya pikir masih terlalu dini ya untuk pajak progresif. Karena yang punya mobil double bisa aja atas nama yang saudaranya, siapanya. Tapi selama pemerintah belum menyediakan transportasi umum yang memadai, jadi kemacetan akan tetap saja. Tapi yang jelas dengan pajak progresif, income pemerintah dari pajak bertambah. Terima kasih. Yeah.